ngikuti katanya. Okay. Eh, Kutata berbaik hati loh sama kalian. Tadinya requestnya sayang satu, sekarang ganti sayang dua. Sayang loh. Dua. Wee. Kita kalian lagi Mas Bos. Oke, okay, Bos. Oke. Okay. Nela Karisma. Oke, okay, Mas Kriwil. The Jodah. Sudah.